mari bersama saya, Baby Pants. Itu kan balik di sana. Di mana? Terus kan balik di sana situ. Di sini? Iya, sepeda pamit center point. Boleh. Baru kamera dari mana? Dari situ. Dari sini. Oke, gas. Kenapa? Boxnya? Teman, ke speaker. Juga ya? Agak. Enggak, kayak lagi satu. Iya, satu. Iya, pegangan. Ini juga gak semua dengan itu. Ini center point, ya? Gang Sehabung apa DJ? Oh, tenang. Sopro. Oke. Oke, kita melihat Arsan. Ngamnya Darman kita. Solusi itu kita. Oke, semoga sah. Ya, okay.